nampak hilang langkah berduri menyusuri rawa lebatan hutan berjalan di antara tebing curam semua dilalui demi perjuangan letih tubuh di dalam perjalanan saat hujan dan badai merasuki badan namun jiwa harus terus bertahan karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau tertatih kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan tergoyahkan. Wahai tentara Allah bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu siap siagalah, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Gunung tinggi menjulang, samudra luas membentang, adalah lahan peneguhan. Hutan rimba, padang gersang, jadi ajang pembuktian. Hujan badai, terik panas kerontang, pastikan hiasi perjalanan. Saat langkah telah diayunkan, pantang surut ke belakang hingga sampai ke tujuan. Bertahanlah dan bersiap siagalah. Langkah-langkah berduri menyusuri rawa lembah dan hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuk di badan, namun jiwa harus terus bertahan, karena perjalanan masih panjang. Kami adalah tentara Allah, siap melangkah menuju ke medan juang. Walau tertatih kaki ini berjalan, jiwa perindu syahid tak akan terkoyakkan. Wahai tentara Allah bertahanlah, jangan menangis walau jasadmu terluka. Sebelum engkau bergelar syuhada, tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah. Tetaplah bertahan dan bersiap siagalah.